sudah disiapkan, maka dahulukan makan malam. Baik. Apakah faiz dengan ini berarti makan lebih penting daripada sholat? Didahulukan? Tidak. Lantas apa? Ya. Sisi alasannya kenapa Rasulullah memerintahkan untuk mendahulukan makan kalau sudah terhidang? Agar sholatnya bisa tenang. Ya. Yani pikiran orang yang sholat itu bisa tenang, ya, khusyuk kepada sholat yang tidak terpikir dengan makanan. Khalid al-Asya ini kan makan malam, ya. Berarti terkait dengan sholat maghrib atau sholat isya seperti itu. Kalau sholat yang lainnya bagaimana? Sama alasannya? Miftah, alasannya? Ilah hukumnya sama bentuk semua sholat. Jadi ketika sudah dihidangkan, ya, maka untuk seseorang bisa meraih khusyuk, ya, tidak terfikir dengan perkara di luar sholat, salah satunya terkait dengan makanan, maka dahulukan makan sebelum sholatnya. Kemudian pada hadits yang kedua dari hadits Aisyah, la sholata fi hadratit ta'am wala wa huwa yudafiuhu al-akhbasan. Isa, makna hadits ini Isa. Ya. Tapi la nah di sini nafiyah. Di makna apa? Peniadaan atau ada maksud yang lain? La salata bi hadrati ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbatan. Sudah terangkan? Ya, la an-nahiyah di sini, ya, di makna an-nahyi, ya, maknanya larangan. Inilah tusalli fi hadrati ta'am wala, ya, la yusalli ahadukum fi hadrati ta'am wa huwa wala wa huwa yudafiuhu al-akhbathan. Al-akhbathan sadikin, apa maknanya? Ya, perasaan ingin buang air kecil atau air besar. Baik. Apa hikmah dari larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini? Mas Ridha. Baik, agar salatnya dalam keadaan khusyuk, tidak terganggu dengan hal-hal tadi, baik keinginan atau selera makan ataupun yakni keinginan untuk buang hajat. Baik, ini terkait dengan hal-hal yang sifatnya yakni sesuatu yang muncul sebelum sholat. Baik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbingkan bagi seorang yang hendak mendirikan sholat untuk menyingkirkan hal-hal yang akan mengganggu pikirannya ketika sholat. Jadi dengan mendahulukan perkara-perkara tadi. Ya, sudah kita pelajari keterangan dari Al-Imam As-Sa'di rahimahullah pada ta'liqat beliau bahwa ya demikian, yakni untuk meraih kehusyuan, dan seandainya pun seorang dengan sebab perkara-perkara ini terluput dari jamaah, maka yang demikian lebih baik ya dibandingkan seseorang salat dalam keadaan dia tidak ada yang terlintas di pikirannya kecuali perkara-perkara tadi. Juga di antara hal yang mendukung kekhusyuan yang terkait dalam pelaksanaan salat itu sendiri, yakni menjauh dari hal-hal yang akan menyibukkannya di dalam salatnya. Ya, termasuk yang dibimbingkan dalam hal ini tidak mengenakan pakaian yang mengganggu pandangan. Ya. Demikian juga yang mungkin banyak digunakan oleh kaum muslimin di masa kita yang dikenal dengan sajadah, ya, di mana hampir tidak ada di antara mereka yang menggunakan sajadah yang polos. Ya, sebagiannya bergambar Ka'bah, sebagiannya bergambar masjid, ya, juga ya terlepas dari adanya fatwa dari kalangan para ulama yang sebagian mereka melarang untuk sholat ini dengan menggunakan sajadah yang bergambar masjid atau yang semisalnya, karena ya dikhawatirkan ada sisi unsur penghinaan terhadap syiar-syiar Islam masuk dalam hal ini masjid. Ya, maka sisi yang jelas dalam hal ini sangat mengganggu seorang yang sholat, yakni apa yang semestinya dia tidak terganggu dengan gambar-gambar yang ada di hadapannya atau pemandangan yang ada di hadapannya. Oleh karenanya ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam diberikan hadiah oleh seorang sahabat, ya, Abu Jahm radhiyallahu taala anhu, ya, sebuah yakni jubah yang bersulam, ya, maka beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam meminta sahabatnya untuk mengembalikan jubah tersebut dan meminta untuk ditukar dengan yang polos. Beliau menyebutkan al-hatni anis shalah, karena jubah itu telah melalaikanku dari salat. Nah, ini padahal kita tahu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sayyidul khasyiin, ya. Ya, pimpinan dari orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Nah, ya, bersamaan dengan itu ya sedikit saja dari sulaman yang ada pada pakaian yang beliau pakai itu mengganggu kehusyuan beliau sampai ya beliau menyatakan al-hatni anis shalah, ya, melalaikanku dari salat. Kalau ada di antara kita yang merasa kalau saya enggak terlalaikan dari salat, ya, menunjukkan bahwa memang ya dari dasarnya memang enggak ada kehusyuan sehingga tidak ada yang terganggu kehusyuannya. Ya, seperti itu. Baik. Ya, dengan demikian sekali lagi alhamdulillah kita di masjid kita, ya, hal yang patut untuk disyukuri banyak perkara sunnah yang sulit untuk didapatkan di tempat yang lain, hatta termasuk di dalamnya yakni meluruskan shaf. Ya, kita akan merasakan ini ketika kita salat, ya, di luar lingkungan sana, ya, belum lagi terkait dengan perkara-perkara yang lainnya. Juga yang banyak menjadi bala dalam hal ini yang terjadi di lingkungan kaum muslimin, ya, ditinjau dari sisi yakni membuang harta untuk sesuatu yang tidak berfaedah, ya, adanya kaligrafi yang dibuat di masjid-masjid, di dinding-dinding masjid kaum muslimin, di mana ya kita melihat tidak ada sisi faedah yang bisa diraih dari itu. Bahkan ya, selain ya, membuang harta, mengganggu khusyuan kaum muslimin dalam salat mereka. Baik, sekarang ditinjau dari sisi apa yang mereka klaim dalam rangka itu sebagai penggugah tadzkir, ya. Realita yang ada ya, bahwa kaligrafi-kaligrafi itu sulit dibaca. Bukan begitu ya? Ya, keumumannya sulit dibaca. Hurufnya kan dicari yang kira-kira indah. Ya, terserah orang bisa baca atau tidak. Ya. Sehingga dari sisi mana kemudian dikatakan ini sebagai tadzkir. Ya. Kemudian sisi yang kedua, ya, banyak di antara masjid-masjid yang kaligrafinya dalam keadaan yakni penuh ya dengan debu. Baik. Ya, tidak terurus. Ya, menunjukkan bahwa ya potensi untuk mengambil ibrah ataupun tadzkir dari apa yang tertulis itu tidak ada. Ya, belum lagi tadi potensi untuk gangguan terhadap kehusyuan orang-orang yang sholat. Ya, kalau ada yang beralasan, saya tidak terganggu kok. Ya, kembali kepada alasan tadi. Bahwa memang tidak terganggu kehusyuan yang tidak ada dari sisi keberadaan khusyuk itu sendiri. Ya, buktinya Rasulullah SAW sebagai orang yang paling khusyuk, ya, sedikit saja ada hal yang memalingkan dari ya, pandangan, padahal hanya sulaman sedikit, itu saja sudah mengganggu beliau dari sholat. Tapi kita ulang sedikit membaca hadis yang ke-9, hadis Abdullah bin Abbas, dan kemudian kita membaca keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Al-Hadith At-Tasi' an Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala shahida indi rijalun mardiyun warbahum tanpa alif yang dicatat itu tan warbahum indi Umar, yani Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil salati ba'da as-subh hatta tatlu asy-syams وبعد العصر حتى تغيب. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, syahida indi rijalun mardiyun. Makna syahida di sini sebagaimana sudah disampaikan yakni bayyana wa akhbara, menerangkan, mengkhabarkan. Jadi beberapa orang yang mardiyun, makna mardiyun yakni maqbul asy-syahadah. Ya, maqbul asy-syahadah. Di orang-orang yang diterima persaksiannya, mereka telah menghabarkan kepadaku. Telah menerangkan kepadaku. Wa'arbahum, dan dari mereka orang-orang yang diterima persaksiannya tersebut ya, yang paling utama di antara mereka di sisi Ibnu Abbas adalah Umar, ini Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Apa keterangan atau berita yang disampaikan oleh mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil salati ba'da as-subhi hatta tatlu' asy-syams wa nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah melarang dari salat. Akan diterangkan bahwa yang dimaksud salat di sini adalah salat nafilah. Ya, salat sunnah. ba'da subuh, setelah subuh. Apa maksud subuh di sini? Apakah waktu ataukah pelaksanaan salat subuh itu sendiri? Insyaallah nanti pada syarah. Hatta tatlu asy-syams, hingga terbitnya matahari. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menunaikan salat sunnah setelah subuh hingga terbit matahari. Wa ba'dal asri, dan melarang dari menunaikan salat sunnah ba'dal asr, setelah asar. Hatta taghiba, hingga hilangnya matahari, yakni terbenamnya matahari. Kemudian pada hadis berikutnya, kita baca hadis berikutnya karena saling berkait di sini. Wa ma fi ma'nahu min al hadis al ashir, dan pada yang semakna dengan hadis di atas dari hadis ke 10. An Abi Sa'id bin al Khudri, Abu Sa'id namanya Sa'ad ibn Sinan. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, beliau telah bersabda, la salata ba'da subhi hatta tartafi asy-syams wa la salata ba'da al-'asri hatta taghiba asy-syams. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, beliau bersabda, la salata ba'da subhi hatta tartafi asy-syams. La sebagaimana yang sebelumnya, la an-nafiyah bima'na an-nahyi, yakni la tusalli ahadukum aw la yusalli ahadukum ba'da subhi hatta tartafi asy-syams. Jangan salah seorang di antara kalian salat, yakni setelah subuh, sampai matahari naik. Kalau sebelumnya sampai matahari terbit. Ya, menunjukkan di sini ya bahwa waktu dari mulai terbit sampai naik, nanti akan disebutkan berapa kadar naiknya, masih dalam cakupan waktu yang terlarang. Wala salata ba'dal asr, dan tidak ada salat, ini salat sunnah, ba'dal asr, setelah asar, hatta taghiba syams, hingga matahari hilang, yakni terbenam. Kita lihat pada ta'liq. Qala al-imam As-Sa'di rahimahullah, qawlu fi hadith ibn Abbas, shahida indi rijalun mardiyun ila akhirih. فيه النهي عن الصلاة في هذه الأوقات. طيب. والنهي عن النفل خاصة. Di sini pada hadis ini, dan demikian juga hadis setelahnya, ya, terdapat larangan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk menunaikan salat pada waktu-waktu tersebut. Kemudian wan nahyu anin nafli khasatan, sedangkan larangan di sini ini terkait dengan pelaksanaan salat nafilah, yakni salat sunnah secara khusus. Wa amal fardu, adapun salat wajib, ya sebagaimana sudah kita lewati, waktu-waktu ya pelaksanaan salat wajib pada beberapa hadis yang telah lalu. Kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, wa amal fardu fa idza fata yuqda idza dzukira fi ayyi waqtin kan. Adapun terkait dengan salat fardu, maka diqadha ketika teringat, yakni salat yang terluput tersebut, fi ayyi waqtin kan, di waktu yang mana saja seorang teringatnya. Ya. Ini terkait dengan salat fardu. Sebagaimana pada hadis yang sudah kita lewati, man nama an salatin aw nasiyaha fal yusalli idza dzakaraha. Dan siapa yang tertidur dari salat, ya, atau terlupa, maka hendaknya dia menunaikannya ketika teringat. Kemudian penyebutan hadis-hadis tentang larangan pada waktu-waktu tertentu dari penunaian salat, setelah penyebutan tentang waktu-waktu salat, ya, menunjukkan kepada kita pentingnya untuk kita mengetahui bahwa ternyata sebuah ibadah, ya, sebuah ibadah jika dilakukan pada waktu atau tempat yang dilarang itu tidak mendapatkan pahala, bahkan seorang terjatuh ke dalam, ya, larangan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian tentang perkara salat, demikian juga terkait dengan pelaksanaan ibadah yang lain. Ya. Contoh misalnya larangan berpuasa, ya, pada dua hari Id, Idul Fitri, Idul Adha. Ya, demikian juga pada ayyamut tasyriq, ya, pada hari-hari tasyriq. Kemudian salat nafilah, saya disebutkan di sini wan nahyu anin nafli khasatan. Salat nafilah ini terkait dengan salat-salat yang sifatnya mutlak, ya, tanpa sebab tertentu. Ini yang dilarang dari dilakukan pada waktu-waktu tersebut yang disebutkan di hadis ini. Kata beliau selanjutnya, wa tajuzu salatu 'alal janazati fil waqtayn at-tawilayn. Dan dibolehkan untuk melakukan salat jenazah pada dua waktu yang tersebut di hadis ini. Ini pada waktu yang panjangnya. Ini karena di sana ada waktu yang sempit yang di situ juga terlarang dari menunaikan sholat. Ya. Terlarang dari menunaikan sholat. Soalnya nanti akan sebutkan hadis tentang permasalahan tersebut. Dan sholat jenazah ini termasuk dari salat-salat yang memiliki sebab, sehingga keluar dari cakupan yang terlarang di dalam hadis tadi. Oleh karena itu jika ya, ditunaikan sholat jenazah misalnya pada asar, setelah penunaian sholat asar kemudian sholat jenazah, maka yang demikian dibolehkan. Sekali lagi, karena sholat jenazah sholat yang memiliki sebab. Sebagian ulama beralasan bahwa dikarenakan sholat jenazah padanya tidak ada ruku, tidak ada sujud. Baik. Ya. Sehingga dari ini dibolehkan. Yang jelas bahwa ini tetap dalam istilah syariat dinamakan sholat. Ya, dinamakan sholat. Jadi sisi tinjauan yang benar, wallahu a'lam dalam hal ini, karena sholat jenazah, sholat yang ya, memiliki sebab. Jadi adanya jenazah yang terkait dengan kewajiban untuk kita menyolatinya. Wa kadzalika, demikian pula kata beliau, al-i'adatu fihima, demikian pula mengulang pada kedua waktu tersebut. Yani mengulang sholat, ya maksudnya, nah, jika seorang telah menunaikan sholat fajar, ya, ataupun sholat asar di perjalanan, kemudian, ya sampai di tempat asalnya, ya dia mendapati sedang ditegakkan sholat yang dia telah lakukan tersebut, ya, dan termasuk sunnah, ya, sebagaimana Rasulullah SAW jika beliau kembali dari safarnya, ya, yang beliau lakukan adalah mendatangi masjid, kemudian sholat dua rakaat di masjid tersebut. Nah, jika seorang sampai di tempat asalnya dalam keadaan dia sudah menunaikan sholat di dua waktu ini, sholat subuh atau sholat asar, kemudian didapati jamaah ya, sedang menunaikan sholat asar, maka ya, sunnah baginya untuk ikut berjamaah dengan kaum muslimin di tempatnya tersebut. Ya, yang berarti dia menunaikan sholat setelah sholat. Ya. Ya, sholat yang kedua yang dia tunaikan ya, adalah merupakan nafilah, sholat tambahan pahala baginya, sholat sunnah. Hal yang demikian ya, sesuatu yang telah terjadi di masa sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ya, ketika Rasulullah SAW mendapati sebagian di antara sahabatnya ya, ketika sampai ya, di Madinah ya, sebagiannya tidak ikut sholat pada dalam kondisi berada di masjid pulang dari safarnya. Kemudian Nabi SAW mengingatkan tentang perkara tersebut. Kemudian wa kadzalika fi'lu rak'atai tawaf fihima aydan. Nah, demikian pula kata beliau rahimahullah al-imam as-sa'di, menunaikan dua rakaat salat sunnah setelah tawaf pada dua waktu tersebut, yakni setelah asar maupun setelah subuh, ya ini juga dibolehkan karena ada sebabnya. Ini masuk Masjidil Haram ya, dan menunaikan tawaf karena termasuk dari ya, syariat Nabi SAW adanya salat dua rakaat setelah tawaf. Jadi ini pun salat memiliki, yang memiliki sebab sehingga tidak tercakup dalam larangan di hadis ini. Demikian pula semisal dengan ini, yakni salat tahiyatul masjid. ya, salat tahiyatul masjid. Karena ini juga termasuk dari salat yang memiliki sebab. Ya. Sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atain atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, idza dakhala ahadukumul masjid, apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, fala yajlis, maka jangan dia duduk, hatta yarka'a rak'atain, sampai dia salat dua rakaat. Di sini salat diibarahkan dengan ruku', ya, hatta yarka'a rak'atain, terkadang diibarahkan dengan sujud, ya, dikarenakan dua gerakan ini termasuk dari gerakan-gerakan yang utama di dalam salat. Berikutnya, wa sunnatul fajri qablaha. Demikian juga menunaikan salat sunnah fajar sebelum salat subuh. Alal qaul bi anna an-nahya min tulu'il fajr. Salat sunnah sebelum subuh atau salat sunnah fajar ini masuk dalam pembolehan menurut pendapat yang menyatakan bahwa larangan ini dimulai dari terbitnya fajar. Ya, jadi beliau mengisyaratkan pada pendapat yang lain yang menyatakan bahwa larangan ini terkait dengan waktu, yakni waktu terbitnya fajar hingga terbit matahari. Kemudian mereka yang berpendapat ini mengecualikan sholat sunnah, ya, fajar. Ini salat sunnah sebelum subuh. Ini dibolehkan. Kemudian, waratibatu dzuhri ba'dal asri liman jama'a bainahuma. Demikian juga masuk dalam hal yang dibolehkan adalah menunaikan, ya, rawatib zuhur, ya, setelah penunaian salat asar. Penunaian salat asar liman jama'a bainahuma, bagi yang menjama di antara dua salat tersebut. Jadi misal, ya, suatu sebab mungkin hujan lebat, kemudian imam, ya, menjama antara salat zuhur dengan asar. Salat zuhur dengan asar. Kemudian setelah penunaian salat asar, ya, maka menunaikan ratibah, yakni ba'diyah az-zuhur, yakni setelah salat asar tersebut, karena ini yang memungkinkan untuk dilaksanakan, yakni salat ba'diyah zuhur. Maka ini juga masuk ke dalam hal yang dibolehkan. Jadi tidak masuk ke dalam larangan salat setelah asar. Kemudian waqtulifa fi fi'li baqi zawatil asbabi, dan diperselisihkan tentang melakukan, yakni salat-salat yang lainnya yang memiliki sebab. Fil waqtaini tawilaini, pada dua waktu yang panjang ini, yakni ba'da subuh, ya, dari mulai terbit fajar ataupun setelah salat subuh hingga terbit matahari, atau ba'dal asar hingga terbenam matahari. Ka sunnatil wudu'i, seperti salat sunnah wudu', ya, dua rakaat setelah wudu'. Ini juga, ya, termasuk salat yang utama, ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Bilal, ya, Bilal ibn Rabah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada beliau radhiyallahu anhu bahwa beliau mendengar suara terompahnya yang basah, ya. itu di jannah. Tayib, masih hidup orangnya, suara terompahnya sudah di jannah. Dan ini diantara hadis-hadis yang menjelaskan, ya, yakni ta'yin sebagian sahabat termasuk ahlul jannah dalam keadaan mereka masih hidup. Kemudian Bilal menerangkan bahwa tidak ada ibadah yang istimewa yang beliau miliki, yang beliau lakukan, kecuali beliau biasa menunaikan 2 rakaat setelah wudu. Kemudian wa tahiyatil masjid, salat tahiyatul masjid, wa nahwihima, dan yang semisalnya dari salat-salat yang memiliki sebab, ala qawlaini, ya, diperselisihkan. Ada 2 pendapat dalam hal ini. Beliau menyatakan wassahihu, dan yang benar dari 2 pendapat tersebut, fi'lu baki zawatil asbab, yakni bolehnya untuk melakukan salat-salat yang lainnya yang memiliki sebab. Ini sebab disyariatkannya salat 2 rakaat yang diistilahkan tahiyatul masjid, apa? Masuk masjid dan keinginan untuk apa? Duduk di masjid. Kemudian sebab, ya, 2 rakaat, ya, setelah wudu, yakni wudu itu sendiri sebagai sebabnya. Kemudian waktu lifa, demikian juga diperselisihkan fi qawlihi, pada perkataan Umar ba'da subuh, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang salat setelah subuh. Hal huwa ba'da salati, apakah yang dimaksud larangan ini setelah salat subuh, am ba'da tulu'il fajri, ataukah setelah terbit fajar, yakni setelah masuk waktu subuh. Baik, ini diperselisihkan di antara para ulama, dan yang sahih dalam hal ini yakni setelah sholatnya, bukan setelah masuk waktunya. Berdasarkan hadis Abi Sa'id, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, muttafaqun alaih, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la salata ba'da salatil fajri. La salata ba'da salatil fajri. Salatul fajr yakni salat subuh, hatta tatlu asy-syams, hingga terbitnya matahari. Jadi pada hadis ini muttafaqun alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lafaz salat, la salata ba'da salatil fajri. Tidak ada salat setelah salat fajar. Setelah salat fajar. Juga pada hadis Umar ibn al-Khattab, ya, diriwayatkan al-Imam Abu Dawud, la salata ba'da salati subhi hatta tatlu asy-syamsu, wa ba'da salatil asri hatta taghrib asy-syams. Tidak ada salat setelah salat subuh, setelah salat fajar, salat subuh dengan lafadznya subuh, hingga terbit matahari, dan setelah salat asar hingga terbenam matahari. Jadi di situ, ya, disebutkan lafaz salat. Jadi larangan yang terkait dengan setelah pelaksanaan salat, bukan setelah masuk waktu salat dari 2 salat tersebut. Kemudian Wa fihi, kata Al-Imam Sa'di berikutnya, annahu la yushtaratu fi syahadati al-lafzu biha bal mujarradul ikhbar. Bahwa tidak dipersyaratkan di dalam sebuah persaksian al-lafzu biha, melafadkan lafad persaksian, ya, lafad syahadah, ya, seperti kalau dalam bahasa Arab asyhadu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil salati ba'da subuh. Ini tidak perlu, ya, sebuah persaksian tidak dipersyaratkan sebuah persaksian harus diawali dengan lafaz syahadat. Ya, bahkan kata Imam Sa'di rahimahullah di sini, semata seorang memberitakan dari apa yang beliau ketahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sebuah persaksian. Ya, sebagaimana pada hadis ini Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya, memberitakan bahwa Umar dan beberapa sahabat yang beliau dapati, di mana yang paling diterima persaksian di sisi beliau adalah Umar. Ya, dan ini sebagai bantahan terhadap orang-orang Syiah, di mana mereka tidak menerima hadis, ya, kecuali dari Ahlul Bait. Ya. Dan ini yang didapati pada kitab-kitab mereka. Semua riwayat, ya, yang kebanyakannya palsu, ya, karena yang penting di itu ada sampai kepada imam-imam Ahlul Bait, ya, Ali dan anak keturunannya. Dan ini prinsip mereka untuk tidak mengambil riwayat kecuali, ya, dari Ahlul Bait. Ini ada pada mereka orang-orang Syiah. Adapun para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, ya, Ibnu Abbas di sini, ya, beliau menyatakan bahwa di antara para sahabat yang beliau dengar memberitakan tentang perkara ini, yang paling beliau terima dari persaksiannya adalah Umar. Umar bukan dari kalangan Ahlul Bait. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Umar, melarang dari salat setelah subuh hingga terbit matahari dan setelah asar hingga terbenam matahari. Di sini Umar Ibn Khattab, ya, tidak menyampaikan lafad syahadah, lafad persaksian, tapi langsung memberitakan. Ya, ternyata berita itu dikatakan oleh Ibn Abbas sebagai sebuah persaksian. Kemudian berikutnya, fihi annahu yambagi tabyinu masdaril ilmi hal huwa an thiqatin am la. Ini faedah yang sangat penting. Ya. Di sini ada faedah yang bisa dipetik bahwa suatu perkara yang semestinya, kata yambagi, ya, bisa artinya seyogianya, semestinya, atau bahkan suatu keharusan. Ya. Untuk menjelaskan masdarul ilm, ya, sumber dari ilmu, ya, sumber dari mana dia mendapatkan ilmu tentang perkara tersebut, ya, hal huwa an thiqatin, apakah ilmu itu, ya, didapatkan dari orang-orang yang terpercaya amla ataukah tidak. Di sini, di mana faedah ini digali dari keterangan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, beliau menyatakan syahida indi rijalun mardiyun, ya, beberapa orang, ya, lelaki yang mardiyun, yang diterima beritanya, mereka, ya, mengabarkan, memberitakan kepada Ibnu Abbas. Oleh karena itu diriwayatkan dari Imam Malik radhiyallahu taala rahimahullah, ya, beliau Imam Malik menyatakan, ya, yakni mana dari kalam beliau, aku mendapati, ya, ada lebih dari 70 orang di masjid ini, Masjid Nabawi. Ya, yang mereka semua terpercaya. Ya, jika diberikan amanah berupa harta. Terpercaya namanya. Ya, tetapi aku tidak mengambil dari mereka ya, seorang pun ketika mereka menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya tidak sembarangan di dalam menerima ilmu kecuali dari orang yang betul-betul terpercaya di dalam pemberitaan tentang ilmu. Oleh karena itu, ya, lebih-lebih tentunya dari orang yang dijuluki sebagai kazzabin, ya, orang-orang yang pendusta. Ya mungkin saja suatu ketika dia menyampaikan sesuatu yang benar. Tetapi bagaimana kita untuk bisa meneliti ini benar atau salahnya ketika diketahui seorang ma'ruf dengan kedustaannya di dalam berita. Ya, maka di sini perkara yang sangat penting sekali lagi ya, bahwa hal yang semestinya seorang ketika menyampaikan suatu ilmu, dia menyebutkan dari sumber ilmu tersebut apakah dari orang yang terpercaya, orang-orang yang thiqah ataukah tidak. Ini yang mungkin bisa kita pelajari kesempatan ini. Adapun setelahnya kita akan membaca keterangan Al-Imam As-Sa'di hadis yang kedua dalam bab waktu-waktu yang terlarang untuk salat ini dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.